إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah banyak melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, nikmat diberikan kekuatan untuk mentaati Allah Rabbul Alamin. Terutama kita hidup di zaman fitnah, terutama kita yang hidup di zaman yang dipenuhi dengan fitnah, maksiat, penyimpangan, kesyirikan, bid'ah, khurafat. Sungguh fitnah-fitnah ini menjadikan hati-hati kaum muslimin terguncang. Di antara mereka ada yang kebingungan, di antara mereka ada yang terjerumus dan terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Maka sungguh berbahagia mereka-mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayatus sunnah. Akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, seorang muslim hendaklah banyak-banyak ia bertaqarrub kepada Allah. Hendaklah ia banyak-banyak beribadah kepada Allah. Terutama ya akhul Islam, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwasannya ibadah di zaman fitnah pahalanya sama dengan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya: ibadatun fil harji kahijratin ilai. Beribadah di zaman fitnah, kata Rasulullah, sama dengan hijrah kepadaku. Di zaman fitnah ini ya akhal Islam, seorang muslim butuh kekuatan hati untuk menapaki jejak kaki Rasulullah. Seorang muslim membutuhkan ya akhal Islam kekuatan hati, dan kekuatan hati itu tiada lain dengan cara mentaati Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa kesusahan dan kesulitan, apabila beliau ditimpa atau dirundung musibah, beliau segera kembali kepada Allah. Beliau segera berdiri bermunajat kepada Allah. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tiba-tiba, lalu beliau berkata, subhanallah, dalam satu riwayat, la ilaha illallah, madza unzilatil lailah minal fitan wa madza unzilat la'al lailah minal khaza'in ayqidhu sahibal hujar farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. La ilaha illallah, fitnah apa yang Allah turunkan di zaman di malam ini, kata Rasulullah, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Tolong bangunkan para istri-istri yang berada di kamar-kamar itu agar mereka sholat malam. Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia telanjang di dalam kehidupan akhirat. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Di antara ibadah yang memberikan kekuatan hati, memberikan nutrisi kekuatan di hati seorang hamba adalah solat malam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul kita yang mulia tatkala menghadapi berbagai macam kesulitan ketika dakwah di kota Mekah. Dikala itu kaum musyrikin begitu keras penentangannya. Dikala itu kaum musyrikin begitu berat penyiksaannya. Beliau memanggul sebuah risalah yang sangat berat. Mendakwahkan manusia yang terbiasa dengan penyembahan kepada selain Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akhal Islam memerintahkan Rasulnya untuk salat malam. Allah berfirman, Ya ayyuhal muzammil, kumil layla illa qalila, nisfahu awin qusminhu qalila, awzid alaih, warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan faqila, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'a, wa aqwa muqila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam, kecuali sedikit, setengahnya atau kurangi lagi atau tambahi lagi, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau, hai Muhammad, beban yang berat, risalah begitu berat. Namun Allah memberikan sebuah solusi, memberikan kekuatan hati. Allah berfirman, Inna nasyiatal lail, sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwa muqila, dan ibadah yang paling baik. Dengan solat malam Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah, diberikan kekuatan ketika dakwahnya. Itu menunjukkan betapa pentingnya ya akhi solat malam itu. Bukankah disebutkan dalam Al-Quran hampir lebih dari 6 ayat tentang keutamaan solat malam? Bacalah oleh anda bagaimana Allah mensifati orang-orang yang bertakwa, yang masuk ke dalam surga. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air. Dahulu mereka di waktu di dunia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Mereka mengambil apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu mereka, kata Allah, dahulu mereka sedikit tidurnya di waktu malam, dan di waktu sahur mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah. Sifat yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Hendaklah kalian solat malam. Hendaklah kalian solat malam, kata Rasulullah. Ia adalah kebiasaan orang-orang soleh di sebelum. Orang-orang soleh dari orang-orang sebelum kalian. Akhal Islam a'azani Allah wa iyakum. Rasulullah begitu menikmati solat malam. Sampai-sampai kaki Rasulullah pecah. Karena memang Rasulullah SAW diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekhusyuan yang tidak diberikan kepada kita. Para sahabat pun begitu menikmati solat malam. Disebutkan dalam hadis yang hasan bahwa seorang sahabat menjaga di tapal batas. Ketika ia solat malam, tak terasa panah menancap di tubuhnya. Namun ia enggan. Ia tidak mau untuk memutuskan sholatnya. Sampai kemudian ia pun roboh. Kemudian ditanya oleh temannya, kenapa hai fulan kau tidak membangunkan aku? Kata si fulan, aku tidak ingin memutus kenikmatanku dan kelezatanku ketika bermunajat kepada Allah. Akhal Islam a'azani Allah. Seorang ulama salaf terdahulu berkata, kalau bukan karena dua perkara, aku malas hidup di dunia ini. Yang pertama solat malam, yang kedua bertemu dengan teman-teman yang saleh. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya ya akhi, salat malam itu adalah membuka pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am. Fasallu bil lail wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam. Berikan makan. Salatlah di waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Akhul Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang sahabat untuk menjadi seperti si fulan. Beliau bersabda, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Tadinya ia suka salat malam, kemudian setelah itu dia tinggalkan salat malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji seorang sahabat yang suka memuji seorang sahabat. Beliau bersabda, ni'mal abdu ni'mal rajul Abdullah law kana yusalli bil lail. Sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah kalau bukan karena dia salat, apa kalau andaikan dia salat malam, kata beliau. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Orang yang salat malam pasti dia akan merasakan perbedaan di siang hari ketika malamnya salat malam dengan siang hari tatkala ia tidak salat malam. Di siang hari ketika ia salat malam, ia merasa hatinya begitu semangat kepada ketaatan. Ia diberikan oleh Allah semangat untuk kehidupan dan ketaatan. Sementara orang yang tidak salat malam dan ia terbiasa salat malam, ia merasa hatinya merasa gelisah. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa nama. Setan akan mengikat kepala seorang yang sedang tidur. Thalatha uqad, 3 kali ikatan. Setiap ikatannya setan berkata, nam alaika lailun tawil, tidurlah, malam masih panjang. Apabila dia bangun, kata Rasulullah, dan lalu ia berzikir kepada Allah, membaca doa bangun tidur, maka akan terlepas 1 ikatan. Ketika ia berwudu, setelah berwudu, kata Rasulullah, akan lepas 1 ikatan. Ketika ia salat, setelah salat akan lepas 1 ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, di waktu pagi ia semangat dan jiwanya baik. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, dan kalau tidak demikian di waktu pagi harinya jiwanya buruk dan malas. Bahagialah ya akhi mereka yang selalu bangun malam, yang bermunajat kepada Allah, ia dibebaskan dari ikatan setan di kepalanya itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummat al-Islam. Orang yang solat malam terlihat wajahnya enak untuk dipandang. Oleh karena itu, seorang salafus salih, dia bernama Syarik Al-Qadhi berkata, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang salatnya banyak di waktu malam, biasanya wajahnya itu enak dipandang. Naam ya akhi, karena salat malam itu membekas di hatinya, membekas di jiwanya, sehingga ketika hatinya gembira, terlihat itu di wajahnya. Naam ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka terutama kita yang hidup di zaman fitnah. Banyak-banyak kita bermunajat kepada Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengambil faidah hadis yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu bahwasanya Rasulullah menyuruh istri-istrinya bangun di waktu malam, beliau berkata hadis ini menunjukkan bahwasannya apabila di zaman yang penuh fitnah, hendaklah seorang muslim banyak-banyak bertakarrub kepada Allah, terutama di waktu malam. Semua itu akhi agar Allah selamatkan kita, setiap kita, bahkan setiap muslim khawatir kalau dia mati dalam keadaan di atas fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berdoa, "Iqbidna ilaika ghair maftun." Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Itu yang kita harapkan ya akhal Islam. Inna Allah malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibu Da'wat. Allahumma tub alaina innaka antat Tawwabur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar.